بسم الله الرحمن الرحيم. Hey orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah. Bagaimana ciri peningkatan takwa itu? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri, setiap jiwa orang beriman itu memiliki visi kehidupan sampai ke akhiratnya. Ya. Ini ciri, beda ciri antara orang beriman yang meningkatkan takwa dengan orang yang baru mengaku beriman tapi takwanya belum meningkat. Di ciri orang beriman itu kalau dia mengerjakan aktivitas, visinya bukan cuma visi dunia, visi akhirat. Ini bedanya. Oke, saya ambil pertanyaan begini contoh. Antum bekerja nih. Oke, saya ke ikhwan dulu ya, belum ke ibu. Antum ikhwan bekerja misalnya. Supaya apa? Dapat uang. Dari uang itu hidup nyaman. Punya rumah, punya kendaraan. Pertanyaan saya, apa bedanya Anda dengan orang-orang lain yang belum beriman? Anda kerja, dia juga kerja. Dan hebatnya, Anda kerja dengan mereka kerja di tempat yang sama. Divisi yang sama. Dengan gaji yang sama. Dengan alokasi yang sama. Lantas apa bedanya Anda dengan mereka dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala? Ibu merawat anak. Anak disekolahkan. Pertanyaan saya, ibu sekolahkan anak di sekolah supaya pintar atau supaya Allah mencintainya? Antum teman-teman orang tua menyekolahkan anaknya sampai sekolah tinggi-tinggi. Supaya dia sukses dunia atau supaya Allah meridainya? Masa? Kalau Anda katakan supaya Allah meridainya, lantas pertanyaan saya, kenapa Anda tempatkan dia di tempat yang Allah tidak ridai? Anda sekolahkan dia di tempat yang tidak mengajarkan sholat. Anda tempatkan dia di sekolah yang tidak pernah mengajarkan bahkan baca Al-Quran. Bagaimana Allah bisa memberikan rahmatnya sedangkan Anda memilih tempat yang tidak ada rahmat di dalamnya? Kalau cuma dia belajar matematika sampai hebat, jangankan dia, yang lain pun belajar. Kalau cuma dikejar bahasanya, jangankan dia, yang tidak beriman pun sudah ngerti bahasanya. Orang Inggris lebih jago bahasa Inggrisnya. Betul. Orang Jerman lebih hebat bahasa Jermannya. Jadi kalau Anda hanya bersaing untuk menguasai bahasa Jerman, bahasa Inggris, sudah banyak yang jagoan di sana. Tapi apakah itu semua mengantarkan kehidupan yang baik saat kembali pada Allah subhanahu wa ta'ala? Perhatikan visi orang beriman. Jadi langkah kita sebetulnya ketika akan menentukan sesuatu, yang diukur bukan dunia dulu. Ukurannya ini dulu nih, akhiratnya. Dan ingat baik-baik, ketika Anda memetakan visi akhirat, jangan dibayangkan kehilangan dunia, awas. Itu pikiran setan yang seperti itu. Karena setan menggelincirkan, setan itu tugasnya menggelincirkan dari nilai akhirat kepada dunia. Makanya kan Adam digelincirkan dari akhirat turun ke dunia. Dan itu gambaran bagi kita, itu cuma gambaran saja. Ya, filosofi-filosofi yang ditampilkan kekinian. Poinnya adalah, setiap orang beriman, ini visinya. Ini dulu dia dahulukan. Lalu turunkan ini dalam bentuk aktivitas dunia, itu poinnya. Jadi bukan sebaliknya. Ya, bukan sebaliknya, asalnya visi akhirat dulu turunkan dalam bentuk aktivitas dunia. Jadi bukan visi dunia untuk diarahkan ke akhirat, gak akan nyambung. Karena bekal akhirat dengan dunia berbeda. Anda kejar akhirat, Anda tidak akan kehilangan dunia. Tapi Anda mengejar dunia, Anda akan kehilangan akhirat, itu sudah pasti. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana menurunkan ini supaya jadi wujud aktivitas keseharian kita. Ini seperti sederhana Pak Ibu sekalian. Tipis tapi bedanya. Ya, coba Anda kalau saya berkunjung ke tempat Anda misalnya, insyaallah. Baik, tidak cukup dengan amin ya, kita rencanakan dulu. Baik. Saya berkunjung ke tempat Anda, baik, ke rumah misalnya. Siapkan makanan enggak? Oh, pasti masyaallah. Kenapa katakan insyaallah? Baik. Siapkan minuman? Insyaallah. Kenapa? Ah, tuh. Ada yang jawab karena lagi puasa. Kenapa bikin makanan? Tayyib. Baik, karena saya mau berkunjung. Itu visi dunia. Kalau Anda menyediakan hidangan karena tamu mau datang, jangankan Anda yang tak beriman pun bisa melakukan itu. Lantas apa bedanya Anda dengan yang belum beriman? Makanya turun nanti visi akhirat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyukrim dhaifa. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamunya. Di orang beriman itu memuliakan tamu bikin hidangan. Bukan karena tamunya mau datang. Karena Allah perintahkan itu. Bukan sekedar tamunya datang. Ingat, bukan sekedar tamunya datang. Karena visi akhirat membuat dia menggerakkan energinya untuk bisa menghormati tamu. Makanya ketika dia kerjakan karena urusan akhirat, itu pahalanya sudah dituliskan jadi pahala akhirat dia. Mau tamu datang atau tidak, bukan itu ukurannya. Jadi kalaupun tamunya gak jadi datang, pahalanya sudah tertulis. Karena kaidah akhirat mengatakan, innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu, aktivitas akan bergantung kepada niatnya. Jadi begitu saya niatkan, alhamdulillah Ustaz mau datang, saya coba hidangkan. Kenapa? Bukan karena Ustaznya mau datang. Karena visi akhirat mengharuskan saya memberikan penghormatan kepada tamu. Begitu saya niatkan, pahala dituliskan. Tiba-tiba di jalan Ustaznya telpon, aduh afwan akhi, ini saya mendadak nih ada situasi begini, Masya Allah. Bagaimana menurut antum? Gak apa-apa Ustaz. Kok gak apa-apa? Ya gak apa-apa, saya dapat makanan tambahan, saya dapat pahala juga. Paham ya? Dan kecewa itu hilang. Coba antum selama berumah tangga, belasan tahun, puluhan tahun. Hanya karena ingin mencapai target yang telah disiap-siapkan. Hanya karena ingin memandu kasih yang telah dinantikan. Hanya karena ingin bersatu saja dalam visi dunianya. Atau Anda merencanakan atas apa yang telah Allah tetapkan dalam hidup Anda. Cek. Itu yang telah dibawa selama belasan puluhan tahun dalam kehidupan.